梦了吉祥地。Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy-happy, kita goyang dua jari. Kanan-kiri, kanan-kiri, puter-puter jari. Hey! Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang tumang namanya. Ayo goyang tumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang tumang, biar emang lagi cantik.